Tak panggilkan aktor kondangnya Jawa Tengah Indonesia, bro. Vokalis cowoknya Purwodadi, yang mana kasetnya pun sudah beredar di Persada Nusantara. Ada Jaya Provisional Sound System, ada Airin di G Media Movies. Siapa dia kalau bukan Wawan Purwada New Monica. Sudah terkenal di mana-mana, memasak nasi menjadi bubur. Kalau tak jadi, apa rasanya tulang menangis di dalam suasana hatiku sedang berduka, gara-gara cintaku diputus dia. Sudah janji menikah hari Selasa, tapi kini kasihku berpindah cinta. Luka hatiku ini dapat ku tapi namaku jadi omongan orang. Lebih baik ku gali kubur yang dalam, agar tamat riwayat tanpa kenangan. hatiku bagaikan kaca yang dilempar batu. Luka hatiku mana bisa sembuh bila dirimu bukan jodohku. Jangan hatiku kasih hati langkahku di dalam cintamu. Suasana hatiku sedang berduka gara-gara cintaku diputus dia. Sudah janji kita hari Selasa, kasihku berpindah cinta. Wawan Perwada Monica. Iya. Thank you.